Cok, jarno ngene ra apa. Sampeyan tahan ra kipasan, mosok kiai ngene ra tahan. Tahan. Ra penak karo pagar nusae. Wong kula iki pendekare mosok kuat ora kuat. Don. Nah, sing ngene iki malah dadi leren jelas. Dadi oyokan tuwek carane ngoten. Niki sebab Nabi Ibrahim di bojo loro zaman biyen. Niku jamine Hajar Kalisa Sarah iku royokan. Royokan klaim aku lho sing paling berhak. Aku sing paling duweni Nabi Ibrahim. Ah sing Masjidil Aqsa ditumbang loro zaman semonten. Yahudi kali Nasrani soal itu ketinggalane Bani Israel. Bani Israel itu ono Nabi Musa, duwe kitab Taurat, duwe agama Yahudi, ono Nabi Isa, duwe kitab Injil, duwe agama Nasrani. Lah mula begitu ono Nabi Muhammad ngaku terusane Nabi Ibrahim, wah Yahudi Nasrani yo kipu mo. Ngaten lho. Ah niku akhirnya padune anak putu niki nyebabaken lok-lokan. Cara wong saiki niku oyokan bener oyokan tuwa. Mila Isra Mi'raj niku ayate subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Mila Isra Mi'raj niku minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mboten minal masjidil haram ilal banyu wangi. Sebab sing ribut niku ya antarané penguasa Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa, ribute teng mriku. Nabi Muhammad niki nabi akhir sing nutup nabi sing biyen-biyen. Nah, nabi sing biyen-biyen niku ana sing ora gelem ditutup. Soale uripe wis enak jenenge Yahudi Nasrani, wis duwe kitab jenenge Taurat, jenenge Injil. Lah kok arep ditutup karo nabi om moh ngoten lho, moh. Nah, nabi dhewe ora iso maca, ora iso nulis, bendina ditakoni. Mat carane ngene dhewe ngoten. Kowe kok arep nutup nabine Nabi Ibrahim, nah Yahudi Nasrani, ilmumu sepira? Apa kowe ngerti sejarahe nabi-nabi mbiyen? Lah mula kali Gusti Allah didunke critane nabi-nabi mbiyen. Apa awakmu ngerti ceritane Nabi Sulaiman, ceritane teng surat An-Naml. Oh terus terakhir sing takok mumetno niku takok Ashabul Kahfi. Nabi mau kowe ngerti gak Ashabul Kahfi? Nutup nabi kok ceritane nabi mbiyen ra ngerti Ashabul Kahfi. Oh ngasih ulan-ulanan nabi ora dijawab Allah. Sampai ya Allah iki tenane piye iki? Wah nabi gundah gulana. Sampai akhirnya nabi itu ditakoni, ini awakmu ini penerusin Nabi Ibrahim tinggalan ini, ini Ka'bah, ini gue penerusin tinggalan ini Mbak Ibrahim rupa Ka'bah. Aku pengen takon, apa gue ngerti peletakan batu pertama ini biar sebelah nanti Mbakmu Ibrahim. Mbakmu Ma'il ngerewangi bapaknya nanti, jadi Mbakmu Ma'il yang ngerewangi bapaknya. Mbakmu Hajar nanti yang ngerewangi Mbak Ibrahim, jadi golek banyu nanti. Jare mbahmu dipotong wiyane terus dibalangke setan iki nek ndi? Bareng takone ngono Nabi Muhammad, waduh mumet ra iso takon piye iki. Lho mila linuriyahu min aya, ning nate iso diduduhne mula innahu huwas sami'ul basir, sami'un dat kang krungu-krungu napa? Keluh kesahe Kanjeng Nabi ditakoni Yahudi Nasrani, sahabat dirungu kali Allah. Basirun dat kang weruh weruh kalau kesah nabi ditinggal Siti Khadijah. Mula minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna khalaq. Loro-lorone ya dibarokahi. Tapi Nabi Muhammad arep diduduhno kekuasaane sebab Nabi Muhammad Allah krungu berkeluh kesah innahu wasami'ul basir. Lha niku lha mula Nabi Muhammad akhirnya asal usul masa lalu ini dipetukno kali Nabi Ibrahim. Petuk piyambak kali Nabi Ibrahim terus teng mriku sambat mbah. Nang langit mriku mboten teng mriki. Mula niku takoni terus kali Bani Israel. Panjenengan ninggalke Ka'bah niku biyen peletakan batu pertamane sebelah pundi waktu bangun ulang neng kono iku nak ngonek medun tengkerono ya iku jenengane makom Ibrahim lah Mbah Mail pun tiba nek Mbahmu Mail sebelah kono iku konek medun tengkerono jenenge Khidir Ismail lah nek Mbah Hajar teng pundi ah Mbahmu Hajar kono lho pendol kono wae wis sofa marwah engko tili ono lah nek balangi setan pun tiba lah balangi setan kono kuwi siji loro telu oke ge wis ro aku saiki kita jawab nek medun takonan ngono ae beres saiki. Lah nek kabarmu ngene sinten Mbah iku dudu nekku kawitane nek Mbahmu Adam. Aku bangun ulang mumpung wongi sing ning kono tak kok dhewe. Akhire Nabi Muhammad patok Nabi Adam, Mbah niku Ka'bah niku nopo? Iku biyen aku medun saka akhirat, kuwatir ora iso mulih balik meneh, mula tak tengeri. Lah tenger kuwi iki sing diarani inna awwala baiti budi alina silalladzi bi bakatam mubarakah wa hudal lil amin. Ane Ka'bah nek Jabal Rahman niku napa? Ha iku tugu I love you ku karo Mbahmu Hawa mbiyen. Kan aku mbiyen iku digawe kawitan kan ijen. Neng akhirat aku mbiyen digawe ijen. Terus aku iku suwe-suwe ya ngerti wong aku iki menungso ya ayuhana si menungso. Aku iki ya ngerti. Neng suwe-suwe aku iki mumet mbiyen neng akhirat. Aku dikei tangan iki ngerti gawe apa tangan. Kayak imoto ngerti ge apa moto, kayak sikil ngerti ge apa sikil. Kayak lambe ya ngerti gua ngopo lam. Lambe lah aku iku curhat karo malaikat Jibril. Bril, kabeh aku wis ngerti lah sing siji iki apa. Ngopo to Kang, embo siji iki kok panggonane kok rada aneh. Kok ora nang ngisor, ora nang dhuwur, kok ya ora dawa randhek iki apa? Yo, yo kono ndase kok ora ono ulune, ngene iki apa? Aku rung tangi kok dhewe wis tangi disiki. Aku bingung sitok iki. Aku curhat nang malaikat Jibril karo Jibril diwadulke Allah. Ternyata terus aku digeweke sisihan Mbahmu Hawa. Bareng ono sisihane lah aku agek ngerti ternyata iki arep dienggo apa iku. Aku terus ngerti bareng ono. Ternyata begitu ketekan Mbahmu Hawa lah golek idein aku ya paham terusan. Ternyata begitu arep tak ngono ra oleh. Aku dikongkon nikah, mula syariatku pertama ning donya iku ni nikah yo. Ngono. Bareng aku digeki pasangan, terus aku api dikipasi. Ora usah dikipasi, Kang. Ora usah sampean iku aku mendambakan keringet malah kok kipasi. Aku iki ra wong desa, aku iki wong kutho. Biasa kena AC, kepengin keringeten. Ane sampean kan wong desa arep-arep kena AC. Diwolak-walik. Aku bentuke lak ketok nek mboten cah desa to kula niki. Ane sampean kan wis kula ge ambune wis apal nek sampean wong desa. Lenge, mulo ngombe ini nih dong. Mau banyu tekan, nek wong kutho nu ngombe ini banyu tekan. Nek wong desa banyu putih. Soalnya tekan oke neng desa. Malah ada dikipasi. Ojo, jarnung ini rawo bo. Sampean tahan raki pasan, masuk kia ini ratahan. Tahan. Rapi nak karo pagar nusa ini. Wong kulo lagi pendekari, masuk kuat. Don. Wes, ngene iki malah dadi leren le jelas ning tekan ndi mau. Ono ning ganggu ae wong-wong iki. Lah terus dipisah, aku didunke rene. Zaman semono aku ya kangen karo Mbahmu Hawa. 200 tahun tak golek iki ora ketok. Akhire tak golek rene dadi aku medun kawitan iki beban hidupku iku ora beban apa-apa. Meng siji beban rindu. Aku medun rene iki kawitane ujianku iki rindu. Mula aku ngrasakno rindu abot tenan. Rindu itu berat, maka jangan rindu. Lha terus begitu tak goleki aku dipethuke karo Mbahmu Hawa. Ternyata Mbahmu Hawa ning dhuwur gunung kono iku. Begitu weruh aku, ya dheke seneng nguber aku tak seneni, awak aja mudhun. Kowe ning kono wae tak aku sing munggah. Ngopo Mas Adam aku ya kangen ora? Kowe ning dhuwur kono wae. Nek kon mudhun goleki aku nguber aku mung dak diconto anak putune dhewe, ana wong wedok kok nguber wong lanang. Wis nang kono aku tak unggah. Akhire tak unggahi, bareng tak unggahi rono tak rakut lah iku. Terus ditengeri Gusti Allah jenenge Jabal Roh rahmah. Mula sok tili ono ka kabeh. Mula begitu Nabi mudun ono ibadah haji milik keseluruhan tilase wong bi wong biyen, terus diulang salat. Bareng diulang salat ora entuk lali asal usule Mbah Bu, Mbah Buyut. Nek Nabi Muhammad niku asal usule saka Nabi Ibrahim, mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lho islami ngene niki. Sebab Nabi Muhammad niku nabi terakhir, maka harus didudukkan persoalannya. Iki cek ora lali asal usule. Sebab Nabi Muhammad kan nabi terakhir nutup nih nabi sing selawe niku. Umatamu nedri sunuhun hutuma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu dada syu'aibu haruna wa musa wal yasa dulkifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dagoyalu. Jadi nabi terakhir ini ditugas memahami seluruh masa lalu tur ora pedot. Ana lho, ya. Wis paham saiki? Ya napa to kok tolah to ingat iki apa to iki? Ngaji ngaji aja ngene-ngene ngono. Tolah to le ngaji kok. Pagar nusa ngaji ngak iki ngandeng. Kok weplaki sita-sita ngono. Wong aku iki pernikahane Pak Garnu, salah kowe ana aku kok tolah-tolah ora pantes. Sing ngandeng. Ana aku mulu tak gajul ndasmu kowe. Aku iki oleh keplaki Pak Garnu sae oleh wong aku pernikahane kok. Nek ra trimo mung gawe nang ayo. Aku sik wani nek nang cah 5 ngono ae. Tolah-tolah sing ngandeng. Nah, iki ngandeng. Pake jurus 7. Lha iki lho. Wong Islam iki agama terakhir. Nabi terakhir disembung ngarep. Karo Mbah Buyute diulangi ndongake. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lha mula Islam iki enak. Enak. Urusan salat ora petuk nek karo Yahudi Nasrani, tapi jenenge dulur. Dungakno wa ala ali sayyidina